istri yang tersisi oleh wanita muda usia. Kisah klasik dalam kehidupan keluarga mengharu biru ketika air mata sang istri mengucur sudah. Ibu dari anak-anak menangis haru tak terbilang. Kisah demi kisah dilantunkan sejarah lama perjalanan pernikahan yang kini hampir saja rubuh dan tinggal kenangan. Sepertinya harapan masa depan hancur sudah karena sang suami yang tercinta kini sedang bermain mata dengan wanita muda. Ya, wanita muda itu seakan sudah memenangkan sebuah perlombaan merebut piala yang bukan miliknya. Tapi itulah sejarah kehidupan. Tiap orang mendadak kehilangan akal sehatnya, moralitasnya, rasa kemanusiaannya. Tak sedikit orang dengan tak segan-segan merebut suami orang. Masih muda usia, wanita pula lagi. Bukankah satu waktu dia bisa mengalami hal yang sama? Bukankah jika ayahnya diambil oleh wanita lain, ia tak akan merasa sakit selain ibunya yang pasti kehilangan? Tetapi itulah kenyataan kehidupan. Semua orang tak pernah berpikir kecuali untuk diri. Semua orang tak pernah berpikir kecuali hanya untuk menyakiti. Tragis, ironis, tapi itulah pentas dunia. Nah, bagi sang istri yang mulai merasa terancam, yang mulai merasakan kepedihan, kesedihan karena pengkhianatan sang suami yang semakin menanjak, meningkat pada suhu yang meninggi, sehingga benturan, kata-kata tak sehat, saling menyakiti terus terjadi. Haruskah istri putus asa? Jangan, itu jawabnya. Bagaimanapun, cinta pertama sudah menjadi milik Anda berdua. Mungkin ada yang kurang. Jebakan rutinitas mengakibatkan kehangatan menurun. Jebakan rutinitas mengakibatkan kontrol pada penampilan diri tak lagi diperhatikan. Jebakan rutinitas sudah mengubah suasana kehangatan keseharian menjadi beban, bahkan menimbulkan kejenuhan hingga kebosanan. Lalu sangat menakutkan, bisa berubah menjadi keributan yang berakhir pada kebencian. Oleh karena itu, di ruang seperti ini pun konfrontasi harus dilakukan terhadap rutinitas. Konfrontasi harus dilakukan terhadap jebakan-jebakan yang menjemukan. Konfrontasi harus dilakukan dengan menciptakan perubahan. Semoga Anda terinspirasi bertanding di sana dan selamat menjadi istri yang senantiasa mampu menjaga keutuhan rumahnya dan selamat menjadi pasangan yang selalu hangat dalam kebersamaan. Bersama saya, Bigman Sirait.